gak begitu pentinglah bagi kita untuk mengetahui lokasi itu dulu di mana. Yang penting adalah pelajaran apa yang bisa kita ambil dari kisah Al-Quran ini. Pada ayat yang dimulai pada ayat yang 17, Allah berfirman seperti ini, Pak. Inna balaunahum kama balauna ashabal jannah. Kami menguji mereka sebagaimana kami dulu menguji para pemilik kebun itu. Idz aqsamu la yusrimunnaha musbihin. Para pemilik kebun itu hari itu, minggu-minggu itu, mereka hendak panen, Pak. Akhirnya mereka, para pemilik itu, berkumpul eksklusif untuk mereka saja, para pemilik kebun, untuk menyiapkan panen raya mereka. Sepakat bahwa mereka akan memanen hasil tanamannya itu musbihin, pagi-pagi, Pak, pagi buta, kata Ibnu Katsir. Wala yastathnun, mereka tidak mengatakan insyaallah kalau Allah mengizinkan. Mereka melakukan itu agar, kata Imam Ibnu Katsir, agar orang miskin tak tahu kalau mereka lagi panen. Tentu maksudnya jelas, ini Pelit bin Medit namanya, Pak. Tak mau berbagi, Pak. Sehingga pertemuan itu diadakan tertutup dan mereka janji mau panen pagi-pagi buta. Dan mereka tidak mengatakan insya Allah jika Allah berkehendak kita akan panen. Kalau Allah enggak berkehendak ya kita tidak akan panen. Fatafa alaihim ta'ifun min rabbika wahum na'imun. Mereka pun pulang habis pertemuan itu dengan senyuman-senyuman manis. Ya, kantong-kantong mereka sudah dipersiapkan untuk mendapatkan uang yang banyak. Tidur mereka sangat nyenyak karena besok dapat uang banyak. Di tengah mereka tidur terlelap, fatafa alaihim ta'ifun min rabbik. Allah mengutus malaikat untuk mendatangi kebun mereka. Fa asbahat qasarim. Ternyata malaikat yang datang itu datang membawa misi khusus. Apa itu? Yang awalnya kebun itu sebuah nikmat buat mereka. Kenikmatan buat mereka. Tapi ternyata endingnya, Pak, ketika pagi-pagi mereka datang ke kebunnya, kebun itu berubah menjadi ladang yang sudah hangus dan hitam. Kasorim, hitam semua, Pak, tidak ada. Berubah. Allah kasih mereka tanah, Allah kasih mereka kekayaan, Allah kasih mereka kebun, subur tuh tanaman, tumbuh subur, Pak, luar biasa, tumbuh subur. Tapi endingnya enggak enak, Pak. Allah sendiri yang menghancurkan itu tanaman. Fanadau musbihin anigdu ala harzikum in kuntum sarimin. Mereka pun berteriak-teriak menemui para kelompoknya, komunitasnya. Ayo kalian semua pergi, ayo cepat pergi ke kebun kalian pagi-pagi. Fantalaqu wa hum yatakhafatun. Mereka pun pergi ke kebunnya dengan jalan yang pelan-pelan, Pak. Jalan mereka pelan-pelan. Kenapa? Agar tidak didengar oleh kaum fakir miskin kalau mereka itu lagi mau panen. Yang ternyata mereka dapati kebun mereka sudah hangus, Pak. Nikmat awal, finishnya bencana. Ini satu ayat, Pak. Yang lebih lagi, Pak, saya bacakan hadis, Pak. Ini hadis riwayat Ibnu Majah. Dan hadisnya disebutkan dalam kitab Silsilah Sahihah. Hadis ini termasuk hadis yang tingkatannya hasan. dari seorang sahabat Abdullah bin Umar bin Khattab. Perhatikan ini Pak. Ya, ini semua yang disebutkan Nabi sepertinya terjadi di masyarakat kita. Akbala alaina Rasulullah sallam faqal, suatu hari Rasulullah sallam datang menemui kita. Kata Abdullah bin Umar. Lalu beliau mengatakan, "Ya ma'syaral muhajirin, wahai orang-orang muhajir yang hijrah dari Makkah ke Madinah. Khamsun idzabtulitum bihin, ada lima perkara. Kalau lima perkara itu menimpa diri kalian, wa a'udzu billahi an tudrikuhun, aku berlindung kepada Allah agar lima perkara ini tidak menimpa kalian." Maksudnya ada lima perkara, ini bencana, kalau itu terjadi pada diri kalian akan terjadi sebuah kerusakan pada kalian semua. Aku berlindung kepada Allah agar lima itu enggak terjadi di zaman kamu semua sahabat Nabi. Berarti terjadi di zaman kita Pak. Apa itu? Lam tadharil fahishatu fi qaumin qad, perzinaan itu tidak akan merebak di tengah masyarakat. Hatta yu'linu biha, sampai perzinaan itu nanti di suatu hari bukan sekedar muncul, tapi mereka sudah melakukan perzinaan itu terang-terangan di tengah masyarakat. Illa fasha fihim ta'un wal auja'u allati lam takun fi aslafihim. Kalau itu sudah terjadi, akan mewabah di tengah-tengah kalian penyakit-penyakit yang dulu enggak ada. Terjadi enggak, Pak? Terjadi, Pak. Perzinaan terang-terangan, terjadi enggak? Terjadi, Pak. Saya bawa mobil, di depan saya mobil kecil. Ini mobil dut-dutan jalannya, Pak, kayak orang belajar nyetir pertama gitu ya. Ternyata lagi ngapain? La haula wala quwata illa billah. Mohon maaf saya mengucapkan ini di masjid. Apa? Lagi ciuman dan pelukan di dalam masjid. Di dalam, maaf, mohon maaf, di dalam mobilnya dia, Pak. Suami istri masih muda. Kalau suami istri ngapain di situ, di rumahmu aja? Terjadi, Pak. Apa ini? Terang-terangan, Pak. Belum lagi di tempat-tempat yang pinggir-pinggir jalan seperti BKT dan sebagainya, Pak. Itu kayak kue lapis, Pak, tumpang tindih anak naik motor, Pak. Alhamdulillah remaja masjid yang di situ membersihkan tempat mereka dari anak-anak seperti ini. Sudah terjadi, sudah, Pak, terjadi ini. Perzinaan di mana-mana sudah. Akibatnya muncul di masyarakat kita penyakit-penyakit yang dulu tidak ada. Dulu tidak ada, mereka sehat walafiat. Sekarang muncul penyakit macam-macam, Pak, yang dulu tidak ada. Ini yang pertama. Yang kedua, walam yanqudul mikyala wal mizan, tidaklah mereka curang dalam berbisnis. Kalau dulu mengurangi timbangan dan takaran, sekarang 1001 macam jenis bisnis yang gak harus ditakar dan ditimbang. Tidaklah mereka melakukan kecurangan-kecurangan dalam dagang dan bisnisnya. Illa ukhidhu bisinin wa syiddatil mu'nah wa juri sultan, merainkan mereka akan ditimpa oleh Allah. Allah akan menimpahkan kepada mereka apa? As-sinin, musim kemarau yang panjang. Siddatil mu'nah, sulit untuk cari kebutuhan pokok, Pak. Dulu beras itu melimpah ruah, Pak. Sekarang mahal, Pak, beras, Pak. Dulu orang masih bisa makan, pakai beras bisa. Sekarang beli beras susah, Pak. Tapi beli rokok dengan mudahnya orang melakukannya, Pak. Wajuri sultan, karena bisnisnya pada curang semuanya, akan ditimpakan kepada mereka. Apa itu? Pemimpin-pemimpin yang zalim. Kenapa? Pelaku pasarnya curang, maka lahir dari pelaku pasar yang curang itu pemimpin yang lebih dahsyat. 1 ditambah 1 = 11, Pak. Ini Nabi yang ngomong, Pak. Ini yang nomor 2. Walam yamna'u zakata amwalihim illa muni'ul qatra minas sama. Tidaklah mereka umat Islam saat itu nanti, kata Rasulullah SAW, apa itu, tak mau bayar zakat illa muni'ul qatra, melainkan Allah tidak mau menurunkan hujan. Orang enggak bayar zakat banyak, Pak. Kenapa? Enggak ngerti zakat, enggak paham zakat. Saya umrah sekamar sama satu pengusaha. Selama sekamar sama saya ngobrol banyak. Intinya apa? Dia enggak paham kalau usahanya dia terkena zakat. Loh, pelaku bisnisnya enggak ngerti zakat, Pak. Berarti lahir dari pelaku bisnis ini siapa? Pemimpin yang enggak paham zakat. Akhirnya main menerapkan kebijakan zakat yang enggak sesuai dengan syariat Islam. Masa semua orang dikenain zakat? Masa orang gaji 3 juta, 4 juta suruh motong 2,5% buat bayar sekolah anaknya, kontrakan kakak cukup suruh bayar zakat? Ini hadis Nabi. Ketika mereka tak mau bayar zakat, Allah timpakan kepada mereka apa? Kekeringan, gak ada hujan. Orang kayaknya yang terkena kewajiban zakat gak bayar zakat, gak ada hujan. Ini hujan setiap hari. Ini hadis enggak selesai sampai di sini, Pak. Masih ada terusannya. Walaulal bahaimu lam tumtir lam yumtaru. Kalau bukan karena binatang-binatang itu, ini langit enggak turun hujan, Pak. Saya ulangi. Ini bukan saya yang ngomong. Kalau bukan karena binatang-binatang ternak, Allah enggak nurunin hujan, Pak. La haula wala quwata illa. Jadi orang Allah nurunin hujan karena rahmatnya sama siapa? Sama binatang, Pak. Kita maksiat, Pak. Ini sayang sama ayam, Pak, sama kambing. Kitanya maksiat, Pak. Subhanallah. Walam yanqudu ahdallahi wa ahda rasulihi illa sallallahu alaihim aduan min ghairihim. Tidaklah mereka itu mengingkari janji dia sama Allah, janji mereka sama Rasulullah SAW, janji untuk taat sama Allah, janji taat sama Rasulullah SAW. Ternyata mereka tak mau taat sama Allah, enggak mau taat sama Rasulullah. Maka Allah apa? Maka Allah akan kirimkan kepada mereka musuh-musuh kamu. Kamu dikuasai oleh musuhmu nanti hidupmu, Mas. Nanti akan, nanti di akhir zaman, ketika kiamat itu sudah dekat, umat Islam ini akan dikepung oleh musuh-musuhnya Islam. Mereka berambut, rambut-rambut mereka itu lurus, kulit mereka putih, wajah mereka itu sepertinya rata, mata mereka itu kecil pendek. Ini semua hadis sahih, Pak. Tafsirin sendiri, saya enggak mau tafsirin. Ya, kalau enggak live saya mau tafsirin, karena live saya enggak mau tafsirin. Ya. Mereka umat Islam dikuasai oleh musuh ini. Kenapa? Karena mereka tak taat sama Allah, enggak mau taat sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La haula wala quwata illa billah. Wa man lam tahkum a'immatuhum bi kitabillah. Selama pemimpin-pemimpin mereka tidak berhukum dengan Al-Qur'an, maka Allah jadikan kesengsaraan itu akan selalu ada pada diri kita semuanya. Ini yang kita takut, Pak. Awalnya nikmat, akhirnya apa? Azab. Al-Imam Al-Haythami seorang ulama ahli hadis, punya kitab namanya Majma'uz Zawaid, membuat sebuah bab. Babnya di situ judulnya gini, Pak. Laula ahlu ta'ah lahalaka ahlul ma'siyah. Kalau bukan adanya orang-orang yang rajin ke masjid, itu negeri hancur, Pak. Itu orang-orang yang maksiat dibinasakan semua oleh Allah. Kenapa? Karena ada orang rajin sholat, Mas Yan, Pak. Lalu beliau menukil hadis Abu Hurairah, tapi hadis ini dhaif, lemah, Pak. Maknanya benar. Laula syababun rukka wa syuyukhun khusya wa atfalun rudda wa bahaimun rutta la subba alaikumul adzabu sabba. Kalau bukan karena anak-anak muda yang rajin sholat, orang-orang tua yang rajin ibadah, anak-anak kecil yang lagi disusui oleh ibunya, binatang-binatang ternak yang lagi dipiara, diternakin itu, maka Allah akan tumpahkan azab ke negeri itu, Pak. Jadi hujan berkah, Pak, berkah memang buat semua orang, berkah. Tapi kita berdoa agar keberkahan Allah ini akan terus. Jangan sampai keberkahan ini akan berubah menjadi sebuah nikmat. Yang kedua, kemaksiatan itu yang menghancurkan kehidupan kita. Tidak ada yang bisa menjadikan kita ini binasa sengsara. Cuman satu sebabnya, yaitu kemaksiatan kita. Maksiat ini yang bikin semuanya hancur dan binasa, Pak. Maksiat ini yang bikin rusak semuanya. Yang ketiga, ternyata kesuksesan itu adalah ketaatan kepada Allah. Coba redaksi adzan, cermati, Pak. Apa? Hayya 'alas shalah, terus apa? Hayal falah. Sholat dulu baru falah, sukses. Jadi sukses itu bukan penampilan yang oke, baju rapi, merek branded, bukan. Kerja kantoran, mohon maaf, bukan. Duit, harta, materi, bukan, Pak. Kesuksesan itu apa? Dilihat dari apa? Seberapa rajin kita pergi ke masjid, Pak. Seberapa besar ketaatan kita semua kepada Allah. Semakin jauh kita takut, Pak. Ini hujan akan turun api nanti, Pak. Ya kita lihat air, Pak. Tapi binasa, kita sengsara buat kita. Enggak ada kebaikan buat kita. Ya kita makan coklat, Pak. Tapi ternyata setelah masuk di dalam tubuh kita akan berubah menjadi gula, kolesterol dan sebagainya. Mudah-mudahan Allah melindungi kita semuanya dari gangguan setan. Mudah-mudahan Allah teguhkan kita di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah jauhkan kita dari semua bentuk maksiat. Allah mudahkan kita untuk melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Allah jauhkan diri kita semua dari bitanas su', dari teman-teman yang jelek, teman-teman yang buruk yang mengajak kita untuk melakukan kemaksiatan. Ini yang bisa saya sampaikan. Wallahu taala a'lam bishawab. Silahkan kalau ada yang mau tanya, satu dua pertanyaan silahkan, Pak. Gak ada nanya, alhamdulillah, senang saya, Pak. Tidak ada? Saya cukupkan sampai sini. Subhanakallahumma bihamdik. Ya, silahkan Ibu. Ya, bagaimana pernyataan sebagian orang bahwa hujan ini turun karena perayaan hari raya tertentu? Imlek umpama. Oh, ini besok lebaran. Biasanya kalau lebaran itu malamnya hujan, Pak. Berarti lebarannya penuh dengan berkah. Sekarang kita balik, Bu, Pak. Panas terus, berarti lebarannya enggak berkah begitu. Hah? Ya. Sama aja dengan orang mau ngawinin anaknya. Oh, ngawinin anaknya di bulan ini aja berkah, Pak. Dan sebagainya. Pertanyaan sederhana, urusan apa hujan sama keberkahan kamu? Sama aja dengan ledekan yang berbahaya juga, Pak. Tanganku gatel, Pak, mau dapat duit, kata orang Jawa gitu, Pak. Apa hubungannya? Hujan memang berkah, Pak. Semua yang ada di sekitar kita ini berkah. Lantas, apakah kita menghubungkan nasib kita dengan apa yang ada di fenomena alam? Tentang gerhana bulan, matahari, Rasulullah SAW mengatakan apa? Inna syamsa wal qamara layan kasifani li mauti ahadin. Sesungguhnya matahari ini tidak akan terjadi gerhana, bulan tidak akan terjadi gerhana karena kematian seseorang. Ini gerhana bulan matahari menunjukkan kekuasaan Allah, kebesaran Allah, rahmat Allah sama kamu. Tidak ada urusan sama ni fulan meninggal, si fulan hidup, si fulan rezekinya lancar. Oh, ini rumahnya di pojok apes, tusuk sate. Oh, ini rumahnya di sini rezeki. Oh, ini rumahnya di bawah gunung, hongsuinya bagus. Kok percaya, Pak, dikadalin sama kadal, Pak? Kita orang beriman, Pak. Semua yang alam terjadi ini menunjukkan apa? Kekuasaan Allah, kebesaran Allah, nikmat Allah, rahmat Allah sama kita. Apa ucapan kita? Alhamdulillahi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Segala puji bagi Allah, karena dengan kekuasaan kebesaran Allah, semua kebaikan ini bisa sempurna. Ini yang kita ucapkan. Coba kalau dibalik, akhirnya, wah, kalau gara-gara ini sih, coba tadi gak ada, waduh, kan, runyam semua, Pak. Akhirnya, ini akan merusak iman kita. Ya. Ini jawaban saya. Wallahu a'lam shawab. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.